Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala asyhal alama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, al-hadithu al-thaminu wal-ishrun, hadith yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa lan yashada ad-dina ahadan illa ghalabah, wasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa shay'in min ad-dulja. Muttafaqun alaihi. وفي روايات والقصد والقصد التبلغ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya agama ini adalah mudah, dan penjelasan dari kalimat ini sudah kita baca kemarin, bahwa agama ini muyassar wa musahhal, mudah dan gampang dalam semua perkara, termasuk dalam kewajiban-kewajibannya. Kata beliau, wa faraiduhu ashalu syai'in, dan kewajiban-kewajiban agama ini adalah semudah-mudahnya perkara, ya perkara yang paling mudah. Qala amma salawatul khamsu, adapun salat lima waktu, fa innaha tatakarraru, kulla yawmin wa laylatin khamsa marat, fi awqatin munasibatin laha. Salat lima waktu ini berulang-ulang setiap hari, setiap malam, sehari semalam. Khamsa marat, lima kali. Fi awqatin munasibatin laha, pada waktu-waktu yang pas, yang sesuai dengan salat-salat tersebut. Salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam sehari semalam lima kali, itu dikerjakan pada waktu-waktu yang pas untuk melaksanakan salat tersebut. Wa tammama suhulataha bijabil jama'ati wal ijtima'i laha. Salat lima waktu yang dikerjakan setiap hari pada waktu yang sesuai, itu adalah sesuatu yang mudah. Bangun tidur kemudian salat, waktu istirahat kemudian salat, waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan mudahnya kewajiban sholat lima waktu dengan apa? Allah mewajibkan sholat jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kemudahan sholat lima waktu dengan mewajibkan jamaah. Salat lima waktu dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Wal ijtima'i laha, dan wajibkan untuk berkumpul, bersatu guna melaksanakan salat tersebut. Kenapa? Ini sesuatu yang menambah mudahnya kewajiban sholat lima waktu. Fa innal istima'a fil ibadat minal munasyitat wal musahilati laha, dikarenakan berkumpul, bersatu, dikerjakan dengan bareng-bareng di dalam ibadah, ini termasuk munasyitat, ini termasuk motivasi pendorong. Kalau orang itu berbuat bareng-bareng, banyak orang, banyak temannya, akan semangat. Akan apa? Semangat. Beda kalau sholat, kalau ibadah sendiri. Seperti kalau puasa, puasa Ramadan dalam keadaan semua kaum muslimin berpuasa, rasanya ringan, rasanya mudah. Beda kalau berpuasa sendiri, yang lain pada makan, dia berpuasa. Sehingga kalau dikerjakan bersama-sama banyak teman, menjadi semangat. Demikian juga sholat. Sholat lima waktu kalau dikerjakan sendirian, sholatnya apa? Terasa kurang semangat. Terasa kurang semangat. Ketika dikerjakan bersama-sama, menjadi semangat. Kalau sholat sendiri, 2 menit selesai. Kalau sholat berjamaah, 10 menit tidak terasa. Kenapa? Semangat. Banyak teman, banyak yang mengerjakan. Demikian juga berkumpul bersama dalam mengerjakan sholat lima waktu, ini termasuk musahilat, menjadikan mudah untuk mengerjakan sholat tersebut. Yang rasanya kurang pas ketika dikerjakan bersama, menjadi mudah. Warattaba 'alaiha min khairi dunya wa salahil iman, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan atas sholat-sholat lima waktu tersebut dari kebaikan agama dan bagusnya iman. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat lima waktu dengan berjamaah, agamanya menjadi baik, imannya menjadi bagus. Demikian juga sawabillahil ajil wal ajil ma yujibu lil mu'min an yastahliyaha. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat lima waktu, apalagi berjamaah, Allah menjanjikan pahala yang ada di surga dan pahala yang ada di dunia. Pahala yang ada di surga, pahala yang ada di akhirat masuk ke dalam surga. Dan pahala yang ada di dunia, kehidupan dunia yang akan menjadi baik, yang itu menjadikan atau mewajibkan seorang mukmin untuk memakainya, berhias dengannya. Yang itu perkara yang menjadikan seorang mukmin wajib untuk memakai perhiasan tersebut. Perhiasan apa? Mengerjakan sholat lima waktu dan mengerjakannya dengan berjamaah. Hendaknya seorang mukmin itu melakukan, mengamalkan dan menjaga sholat-sholat lima waktu tersebut dengan berjamaah, yang dia akan mendapatkan kebaikan agamanya, kebagusan imannya, dan akan mendapatkan pahala di akhirat, demikian juga pahala di dunia. Qala wa yahmadallaha ala fardihi laha alal ibad, dan hendaknya seorang mukmin, atau wajib atas seorang mukmin untuk memuji Allah, mensucikan Allah, menyanjung Allah, karena Allah telah mewajibkan sholat lima waktu tersebut kepada para hambanya. It lagi nan lahum anha. Ketika orang-orang mukmin, para hamba, itu tidak merasa cukup darinya, terus butuh kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya itu adalah untuk kebaikan hamba, itu adalah untuk kebagusan para hamba. Maka kata beliau, wajib atas seorang mukmin, para hamba, untuk memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban salat. Wa amma az-zakatu, adapun zakat, fa innaha la tajibu ala faqirin laisa indahu nisabun zakawiyyun. Adapun zakat, maka sungguhnya zakat tidak wajib atas orang fakir yang dia tidak memiliki nisab zakawiyun, nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya zakat, dia tidak punya, maka tidak wajib atas orang fakir untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Tidak ada harta yang sampai satu nisab. Tidak ada harta yang wajib dia zakati sebanyak satu nisab. Batasan tertentu wajibnya mengeluarkan zakat. Wa innama tajibu alal aghniya. Hanya saja zakat itu diwajibkan atas orang-orang kaya. Tajmiman li dinihim wa islamihim. Kenapa diwajibkan atas orang yang kaya? Tajmiman, sebagai penyempurna. Li dinihim, bagi agama mereka. Wa islamihim, dan keislaman mereka. Jadi zakat itu diwajibkan atas orang-orang kaya untuk menyempurnakan agama mereka, supaya agama mereka sempurna. Demikian juga agar Islam mereka sempurna. Wa tanmiyatan li amwalihim wa akhlaqihim, dan untuk mengembangkan, menumbuhkan harta-harta mereka, biar harta mereka berkembang biak. Wa akhlaqihim, demikian juga akhlak budi pekerti mereka, biar bertambah, berkembang kebaikannya. Wa daf'an lil afat anhum wa an amwalihim, dan untuk menolak al afat, kejelekan-kejelekan, anhum, atas diri-diri mereka, menolak atau menghilangkan kejelekan-kejelekan yang menimpa diri mereka. Demikian juga yang menimpa harta-harta mereka. Wa tadhhiran lahum minas sayyi'at, dan untuk mensucikan kejelekan-kejelekan mereka. Maka kata Allah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sedekah, yaitu zakat, supaya apa? Mensucikan dan membersihkan mereka. Mensucikan dan membersihkan mereka, mensucikan dari akhlak yang tercela, mensucikan dari kejelekan-kejelekan mereka. Wa muwasatan lima hawijihim, dan dalam rangka memberikan perhatian atau untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, sebagai bentuk pertolongan mereka kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Wa qiyaman lima salihimul kuliyah, dan untuk menunaikan kebaikan-kebaikan mereka secara menyeluruh. Wa hiya ma'adhalik, dan dia zakat, bersamaan yang demikian itu kebaikan, bersamaan dengan itu kemuliaan zakat, juz'un yasirun jiddan binisbati ila ma'atahumullahu minal mal warizq, itu bagian yang sedikit saja, yasirun jiddan, itu bagian yang yasir, sedikit jiddan sekali, binisbati jika disandarkan ila ma'atahumullah, atas apa yang Allah berikan kepada mereka minal mal, dari harta warizki dan rizki. Zakat yang dikeluarkan dibandingkan harta yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka, itu sedikit saja. Bagiannya berapa dari harta yang ada? 2.5%, 2.5%-nya saja dari harta yang ada, bagian yang kecil. Dan itu tidak mengurangi harta mereka, sebagaimana kata Rasulullah yang nanti akan disebutkan hadisnya dalam kitab ini. Mana qasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Haidar sudah nulisnya. Mana? Kok gambar gentong? Mana nulisnya? Hah? Nulisnya belum. Mana? Nih, kamu mana nulisnya? Zakat dibandingkan dengan harta yang mereka miliki apa? Kecil, sedikit sekali. Dan itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah. Itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya saja mudah, kewajibannya saja ringan, apalagi yang tidak diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.